ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، تب علينا إنك أنت التواب الرحيم. Kita berdoa semoga Allah Ta'ala membuka hidayahnya kepada setiap hambanya dan memberi balasan kepada orang-orang buat baik kepada hamba-hambanya dan menyokong agama dia di setiap masa, setiap keadaan, serta memberi keamanan kepada negara-negara dengan secepat mungkin dan dengan sebaik-baik keamanan yang boleh menimbulkan kebaikan sampai hamba dia boleh kenal siapa dia, Tuhan dia, dan bagaimana cara nak mendapat keredaan dan balasan daripada Tuhannya Rabbul Izzati wal Jalal. Itulah apa yang kita harap daripada usaha-usaha ikhwah kita di mana-mana sahaja yang untuk nak iqamatul din, untuk mendirikan agama. Hari ini tiap-tiap kita tu berkewajipan untuk memikir cara mana nak usaha segi cara nak iqamatul din di sana sini supaya agama Allah Ta'ala kelihatan, difaham oleh hamba-hamba dia. Dan ini kewajipan kita, we faham hamba dia akan agama Tuhan dia. Tuhan dia ada dah, agama ada dah, dia ada dah. Kerja kita ngerti benda tu, ambil agama Tuhan dia, gewi ke dia. Ya faham. Lepas tu Tuhan dia buat lagi ke anak-anak. Lagi masuk Islam ke, nak pergi lawan ke, nak pergi belah mana ke, ikut dia, kerja dia lah tu. Nah, nunggu jadi gitu gini tu kerja Allah Ta'ala. Kerja kita kena sampai ajar Allah Ta'ala yang sangat baik ni, yang sangat tinggi kebaikan balasan dia ni kepada setiap hamba dia, supaya semua hamba dia tu berpeluang untuk menerima dengan bebas hati, la ikraha fid din, tidak ada paksaan segi agama Islam. Marilah kita tengok akan satu lagi pengertian hidup kita, iaitu penyaksian Allah terhadap amalan hamba. Ayat ini ayat yang cukup memberi arti kepada hidup kita kalau kita baca dengan baik-baik. Kita orang Islam disuruh supaya sentiasa beramal, dan setiap amalan kita adalah disaksi oleh Allah secara jelas satu persatu. Duk bimbang ke fuak kita, kata kita ni buat amal tak ada tua lagi, duk juru tengok boleh berapa, pakdah apa semaya, pakdah apa puasa, pakdah apa keluar duit, pakdah apa baca Quran, pakdah apa berzikir, pakdah apa berdoa, pakdah apa buat baik ke orang, pakdah apa niat baik nak buat tu nak buat ni. Ni mari kita tengok satu ayat yang berkenaan dengan nak ui jawab apa yang puah kepada soalan-soalan fitrah kita yang cukup berhajat kepada jawapan yang jelas, serta diperkirakan sama ada baik maupun jahat. Bukan kata tahu saja tak, ambil kira pula. Dengarlah firman Allah Ta'ala yang berbunyi, auzubillahi minasyaitanirrajim, وَمَا تَكُونُ فِي شَأْنٍ وَمَا تَتْلُو مِنْهُ مِنْ قُرْآنٍ ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين. Marih banyak salah tu dah. Rajak pada Quran di surah Yunus ayat 91. Nah, la ilaha illallah. Ayat salah Quranin minhu min Quranin, bagi dua situ. Wala ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhuda istufiduna fih wa ma ya'zubu arrabbika min misqali zarratin fil ard wala fis sama' wala asghara min dhalika wala akbara illa fi kitabin mubinin. Mubinin bukan mubina. Maksudnya, dan tidaklah engkau wahai Muhammad dalam menjalankan sesuatu urusanmu, ikutmu dalam gerak-gerimu lah kalau kita kata. Fama takunu fi sya'nin, ikut dalam keadaan apa-apa muhai Muhammad. Dan tidaklah engkau dalam membaca suatu surah atau suatu ayat dari Al-Quran. Dan tidaklah kamu wahai umat manusia, saat ini kepada Nabi Muhammad saja, ini kepada umat dia. Wala ta'maluna min amalin, dan tidaklah kamu wahai umat manusia dalam mengerjakan sesuatu amal usaha. Illa kunna alaikum syuhuda, melainkan adalah kami menjadi saksi terhadap kamu. Allah Ta'ala tengok belakang, Allah Ta'ala jadi saksi payan belakang. Syuhud, saksi dengan cerak. Saksi ni dengan cerak. Saksi duduk jauh nak disaksi nikah tak boleh, kena dengar akad nikah lah anak nak cerak. Benar-benar tu mana saksi. Apa ada tu? Ha, tu syuhudah. Istufiduna fih, ketika kamu mengerjakannya, tiap-tiap kali mengkerja apa, Allah Ta'ala nampak belakang, Allah Ta'ala dengar belakang, Allah Ta'ala tahu belakang, Allah Ta'ala cerak belakang. وَمَا يَعْزُبُ عَنْ رَبِّكَ مِنْ مِثْقَالِ ذَرَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي السَّمَاءِ. Takut jadi berasa ada kelipa-kelipa, mari tambah kisah lagi. Dan tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan tu lah. Bukan pengetahuan tu lah. Tidak akan hilang lenyap dari pengetahuan Tuhanmu, dari ilmu Tuhanmu, dari tahu Tuhanmu lah, sesuatu dari sahaluh-haluh atau seringa-ringa yang ada di bumi dan di langit. Tak ada. Nak haluh lah setara mana benda tu. Nak ringa lah setara mana segi timbangnya benda tu. Nak kata Tuhan tak tahu, tak. Nak kata kelipat, lucuk daripada pengetahuan Allah, tidak sama sekali. Oh Allah, nyatapih ke habis licin, tak ada sekabut tempat ayah tak tahu. Wala ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ard wa la fis sama' wa la asghara min dzalik. Takutnya kata, hai haluh dah tu lagi pekal rapat cik kan? Dan tidak ada yang lebih kecil dari itu, dan tidak ada yang lebih besar, wala akbara illa fi kitabim mubin, malaka semuanya tertulis dalam kitab yang terang nyata di sisi Allah Ta'ala, itu Lauh Mahfuz belaka. Alhamdulillah, ayat moyok kita duk wahmuh tu duk dalam Lauh Mahfuz belaka. Semua tu duk dalam Lauh Mahfuz. Tak ada satu benda yang kecil, sorak rambut luruh dari kita, malaikat adanya dalam Lauh Mahfuz. Kata nak luruh je berapa, pukul berapa hari, gapo pergi ke mana. Allahu Akbar, Masya Allah. Rapat cik ayat ni, rapat cik malam. Nah ya, baiklah kita pakat baca, pakat peheh ayat ni. Ya Allah Ta'ala raya. Dan tak ada satu perkara yang duk raya kepada kita balah ni dalam kita. Apa pun tak ada, agama apa pun tak ada raya lah ni. Kata dia tahu belakang tu. Royaklah kepada semua agama, mereka agama Kristian, agama Yahudi, agama Yahudi hamai langit juga. Royaklah ni ada. Kalau agama manusia ke? Tak ada lain, royaklah ni. Sebab ia tak kenal Tuhan dan tak ada dah lain nak berbuat di Tuhan, tak ada. Tak ada nak berbuat di Tuhan hak sungguh, berbuat mulut dah seperti Firaun kata. Ana rabbukumul a'la, tu Firaun berbuat mulut ya. Kalau sungguh, kalau siapa jadi langit, jadi tari, tak ada kuasa. Tahu benda halus belah ni, tak ada biasa. Siapa mai hidup dah awal, kata tahu belaka. Kita jangan nak tahu belaka, nak tahu kita pun tak boleh dah. Jangan nak tahu belaka. Nak tahu rambut kita luruh bila, apalah, tak tahu dah. Allah Ta'ala masuk belaka ni. Wa ma ya'zubu 'an rabbika min mithqali dzarratin fil ardi. Semut merah luh dalam bumi. Wala fis sama', langit pun semua barang dalam langit celah mana besar mana. Wala asghara min dalik, Allah, dan tidak lebih halus pada itu kalau ada lagi pun, wala akbara, dan tidak ada lebih besar pada langit kalau ada lagi pun, illa fi kitabim mubin, kecuali dalam kitab yang sangat nyata, iaitu Lauhul Mahfuz. Wa ini adalah an-nafyu wal istisna li ifadatil hasar, yani kemah semua tu ya kecak an-nafyu wal istisna. Dua tiga kali an-naf, wa ma takunu min sya'nin mula illa kunna wa ma ya'zubu an rabbika dan illa fi kitabin mubin. Jadi gapa dia wari dengan jalan nafi dan istisna, benda seperti ini adalah nak cerita kata sangat-sangat kemah dalam apa dia kawalan Allah Ta'ala ketat. Ayat sekaligus memberi arti terhib, gung kita, takut kita ayat ni. Ayat terhib sekaligus memberi arti terhib untuk kita wasana wa amma, nak berzikir tengah-tengah malam pun tak ada apa, nak uak kebajikan dua kupai pun tak apa, nak uik budak tengah jalan tak ada pihak tengok sahabat mek uik duit 10 kot 5 kot dia budak tak tahu gapa. Nak uik kau orang buta tak nampak, orang buta tak tahu tapi uik duit dia. Allah Ta'ala ya'azub la ya'azub amin sekala. Sebab itulah ikhwan yang semuanya sekalian, kita uik ada satu kau kita uak uik yakin yang benar ni. Kadang-kadang kita wak, apa kita wak ya di tamada, tak yakin kan pengetahuan Allah Ta'ala. Kita nak jadi isbatkan ayat ni dalam kenyataan hidup kita tu, kemah tu, lah no. Kita kena wak. Barulah yang tak cacuk. Dan kita dah biasa wak, dah berasa katanya Allah Ta'ala dah tengok kita, tak ada makna hak lain tengok. Supaya kita manusia sepatut kalau ada hak orang-orang penting sikit kita duk jumpa dengan dia, orang lain nak jumpa, nak ada apa orang tak ada penting bagi kita. Pak kita kena pergi jumpa dengan dia. Dan kita wakkan dia. Nah, kita mari ramai-ramai orang ni nampak dia seorang orang lebih ya, dia tak menang orang lain dia ayat belakang. Taklah kita ni kecek dengan rakyat. Tak menang tak ada. Kita kena kacang kata. Ambil berdali pada tak menang. Begitu ke Allah SWT. Allah Ta'ala duk perhati pada kita. Apa kita duk kira dengan perhatian hamba. Perhatian hamba tak ada makna di hadapan perhatian Allah SWT. Nah, oleh itu maka marilah kita tu ambil kira sungguh ni. Ya'ni bawah ni. Ni Ibn Kasih saya ambil. Tafsir Ibn Kasih. Allah amat mengetahui dengan cukup jelas akan semua keadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan semua keadaan umatnya. Astaghfirullah wa atubu ilaih, dan sekalian keadaan sekalian makhluk pada tiap-tiap saat dan lahzah. Bukan kata tahu pagi-pagi cek pemomo duk cek ke sakit betul mai cek dak tama sama. Tiap-tiap lahzah, tiap-tiap saat. Tidak ada satu pun perkara, walaupun kecil, yang tersembunyi dari pengetahuan Allah Ta'ala sama sekali. Tak ada apa saya nak sembunyi, nak wasi senyap. Tuhan tak tahu, lalu kita tak tahu. Tak. Pegailah akidah umat Islam. Ini ngaji tauhid dah ni. Ngaji tauhid dalam bentuk yang cukup jelas mari dari Allah Ta'ala sendiri. Oh iya. Tauhid ambil gaya ni. Nah, kita duk ngaji ilmun sam kaunuhu sami'an kaunuhu aliman. Kita tak tergambar supaya Allah Ta'ala gambarkan dengan cukup dahulu. Aliman dia ni kaunuhu syahidan lagi. Syahid Allah Ta'ala syahid ni sini. Nah, syuhud Allah Ta'ala cukup tinggi ke atas kita. La ilaha illallah. Tak ada lah kualitas sebab untuk kita nak buat amal jadi tak molek. Tak sewa amal. Tak sewa takut pada Allah Ta'ala. Tak ada sebab bila kita dengar kebenaran-kebenaran seperti ini. Yang sangat comel. Tulislah umur kita ni dengan tintaan mah. Duduk ayat-ayat seperti ini. Jadi tergambar kata kita nak buat satu perkara tu, Allah Ta'ala nampak belakang. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Mari kita tengok sikit imarah al-masjid. Nak kecek imarah masjid lepas badan sikit. Dalam 4-5 ni atau 10 siri kah. Al-Islam selaku agama Allah yang diturunkan oleh Allah untuk sekalian manusia secara wahyu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah selaras dengan fitrah manusia serta menyahutinya. Bukan selaras saja tak. Yang mai dak tak senang agama Islam mai tak senang fitrah sancatayan dang dem hak manusia. Fitrah ni asas mula jadi manusia. Mari duk hendak. Manusia nak apa? Islam mari atur barang nak tu boleh sempurna barang nak. Kadang-kadang manusia yang nak bila tak ada peraturan, ya wasa kata waklah ni boleh padahal tak leh. Ya duk nak benar walak tapi cara buat tak kena. Islam ni mari atur cara untuk nak usapa kepada fitrah manusia. Manusia tak sewi susah, Allah Ta'ala royak, tak sewi susah kan ni. Tak sewi sakit demi, lah ni. Tak sewi lah ni, lah ni. Tak sewi masuk neraka, lah ni. Ada pilihan, nak masuk neraka. Tak sewi mati, apa lah ni. Tuhan wui tak sewi mati. Fitrah manusia tak ada. Hak yang Tuhan wui jadi manusia nak gapa-gapa lah hati tu, hak tak boleh tak ada. Cuma yang mari royak cara boleh balah mana, cara tak boleh balah mana. Cara tak boleh tu, chat tak ada faedah cara hak tadi. Hak Tuhan lagi tu ada mudarat selalu dah. Hak Tuhan suruh tu ada faedah selalu dah. Kalau suruh wajib faedah banyak, suruh sunat faedah sikit-sikit. Goliknya belah tu, ada banyak bagi sunat tu faedah banyak. Tetapi kalau tak buat tak ada jadi merbahaya. Gitu ya beza sunat dengan wajib. Kalau haram makruh sepatu juga. Haram ni menabahaya cerak-cerak haram. Maka agak hara, gapa hara, raka berbapa hara, ya cerak pun. Nak bahaya macam cerak ada benda lah. Haa, tu dah. Makruh begitu juga. Bahaya kurang sikit. Nah, haa. Di antara fitrah manusia, ia ada dua kara. Kita tiap-tiap hari ada dua kara belakang sekurang-kurang. Makhluk manusia adalah makhluk pergaulan. Manusia ni makhluk mesti kena bergaul. Tak boleh duduk sorang. Mereka kurang akal duduk sorang. Kalau hak ia tamada akal siuman ya bang. Akal waras. Akal tamada. Ya kena pergi duduk bergaul dengan orang. Kena duduk temu dengan orang. Kena duduk kira dengan orang. Itu social being. Ataupun makhluk ijtima'i. Manusia adalah makhlukun ijtima'i ya bang. Yang kedua manusia adalah makhlukun abidun. Khuliqal insanu bi tabi'atihi abidan. Dijadikan manusia tu dengan secara tabiat dia tu dia kena jadi penyembah orang. Ya. Tak leh jadi yang disembah tak leh. Dia kena jadi penyembah. Dia kena gitu pe sebab barang kurang ni bahasa dia nak tupai. Khuliqal insanu dha'ifa, dijadi manusia hal kada dha'if. Da'if bahasa dia berhajat pada benda kuat. Orang kapal tak ada tak tipu berhajat pada tuan ebay. Tuan ebay kuat sikit bahasanya. Tuan ebay pun tak harap berhajat pada tuk menih. Tuk menih pun tak harap berhajat pada nampa. Tapa tak harap berhajat pada puah. Itu siapa kepada orang kuat dalam negeri. Apalah tu. Kita Allah Ta'ala dia ayat tadi tu adalah qawiyun aziz. Azizun hakim. Kita adalah da'if. Nah, fuqara ilallah. Antal ghani wa nahnu al-fuqara ya Allah, kamu adalah kaya, kami adalah miskin ya Allah. Berhajat bahasa ialah tu berhajat kepada yang lebih kuat. Maka tak ada yang lebih kuat daripada manusia ni melainkan Allah Taala saja. Dua ni dia panggil nature asal. Tabiat semula jadi fitrah manusia. Dalam arti kata manusia diciptakan oleh Allah selaku makhluk yang cintakan pergaulan di antara sesama manusia dan selaku makhluk yang selaku penyembah kepada sesuatu. Tak mesti Allah lagi ya, cari Allah temu ya, sembah Allah. Kalau cari Allah tak temu sembah lain, ya kena sembah semacam tak ada orang tak sembah yang lain. Sekokuai sembah hawa nafsu dia. Sekokuai sembah hawa nafsu dia. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa sembah hawa nafsu, na'udzubillah min dzalik. Itulah dua sunnatullah atau fitrah Allah. Susunnya Allah pesaing secara tetap pada kejadian manusia. Itu jadi manusia. Ya boh, dua kala dimasuk dalam tabiat manusia. Berdasarkan dua sunnah itu, sunnatullah itu, Islam menentukan cara pergaulan dan batas pergaulan di antara semua manusia. Kalau nak karantina, kena nikah. Ha, kalau nak pada harta orang, kena biasa mana? Biasa bertah ke, jual beli ke, bergadah ke, gapa. Ha, kalau ya bagi itu, ya bagi nak. Ha, kena ada peraturan Islam yang raya. Dan menentukan cara serta batas ibadat seorang abid pada ma'bud. Lihat semua seperti itu. Islam yang raya, cara semua. Nak semua tu fitrah ya dah. Tak kena main raya dah nak sembah. Sebab tu kata la ilaha illallah. Tiada Tuhan yang wajib disembah melainkan Allah. Tak ada kena kata naklah kamu beribadah pada Allah. Tak ada kena kata. Mula-mula sekali la ilaha illallah. Nak beribadah ni nak ngak-ngak-ngak dah. Tak ada apa dah. Ning Allah Ta'ala. Tak ada yang lain. Ha tu ya Islam main raya. Ning Allah Ta'ala. Tu Islam raya. Nak sembah. Hasa ke hatu. Atau fitrah terhabuh boh dalam segi terkik kejadian manusia. Al-insan bi tabiatihi 'abidun ya pami. Ah tu. La ilaha illallah. Dan perkara itu telah dilaksanakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selaku qudwah hasanah dinamakan as-sunnah. Pi sunnah ni dalam arti kata sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sunnah ada dua dah. Sunnatullah segi kejadian. Tari sunnatullah belakang. Kita sunnatullah. Nak bining, nak makan sunnatullah. Ini kejadian. Sunnatu Rasulullah. Segi syariat. Sunnatullah retina nak pada rayata. Rayata nak pada retina. Sunnatu Rasulullah. Nikah. Nikah tu sunnatu Rasulullah. Peraturan syariat. Yang panggil sunnatu Rasulullah. Sunnatullah. Segi perasaan. Asas mula jadi. Dan tabiat peraturan Allah Tuhan jadikan pada kejadian dia. Dalam arti kata sunnatul Rasulullah SAW ada selaras serta menyahuti tuntutan kesunnatullah dalam kejadian manusia. Di antara bentuk sahutan sunnatul Rasulullah SAW pada sunnah Allah ialah imarah masjid. Kerana Allah, kerana dalam maksud imarah Adam mengandungi perhimpunan sama manusia wak sejik mai imarah tu pakak mai sejik kak jumpa jumpa manusia ni ya nok menyahuti sunnah dia ada jumpa sama manusia ibadat mengandungi selalu selaku manusia selaku abid selaku bukan selalu dah selaku abid terhadap Allah yang selaku ma'bud. Dalam masjid itu ada dua menyahuti dua fitrah. Fitrah boleh jumpa sama manusia dalam sejik. Apabila imarah masjid, pakak boleh jumpa belakang. Dan apabila imarah masjid, pakak boleh menyahuti fitrah nak beribadat pada Allah tu. Boleh beribadat pada Allah Ta'ala dalam masjid sebagai ibadat khusus. Itulah saya wakili dalam bentuk katanya Islam menyahuti sunnatullah. Dan sunnatullah waklahna-lahna tak berubah lah. Walan tajida li sunnatillahi tabdila. Wa sunnatu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam pun adalah tetap juga syariat Allah Ta'ala. La tabdila li khalqillah. Ini adalah agama Allah Ta'ala. Tidak boleh nak ubah dah. Dan masjid lambang Islam. Baca sendiri ada semuka lagi dah. Klik baca rumah sendiri. Dan kita sambung pengajian mengenai masjid pada minggu depan insyaAllah Ta'ala. Wallahu Ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seorang wanita